أن حميد بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنفق زوجين في سبيل الله ندي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم وقال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمد كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه وقال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن الزبير قال حدثنا شيبان حاء وقال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان ابن عبد الرحمن أن يحيى ابن أبي كثير أن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة من باب أي فل حلم فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم قال حدثنا أبو ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري أن يزيد وهو ابن كيسان أن أبي حازم الأشجعي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita masuk ke bab 28 babu man jama'a sadaqata wa a'malal birr. Bab orang yang menggabungkan sedekah dan amalan-amalan kebajikan. Di dalam syarahnya judul babnya adalah fadlu man dhamma ila sadaqati ghairaha min a'malil birr. Bab keutamaan orang yang menggabungkan atau menambahkan ke sedekah amalan lain dari amalan-amalan kebajikan. Artinya mengamalkan semua amalan ditambah dengan yang lain atau sedekah dengan yang lain. Hadis yang pertama dari bab ini dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannati ya abdallah hadza khair. Siapa yang menginfakkan atau mengeluarkan sepasang di jalan Allah, nudiya fil jannah, maka dia dipanggil di surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair. Ini adalah sebuah kebaikan. Faman kana min ahli salati, maka siapa dari orang yang selalu melaksanakan salat, nudiya min babis salah, maka dia dipanggil untuk masuk ke surga melalui pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, dan siapa yang dia adalah dari orang yang selalu berjihad, nudiya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang dari orang yang kebiasaannya bersedekah, nudiya min babis sadaqah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, nudiya min babir rayyan, siapa yang kebiasaannya adalah berpuasa, maka dia dipanggil dari pintu rayyan. Abu Bakar Siddiq dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab darura. Ya Rasulullah, apakah seseorang dipanggil, apakah mesti seseorang itu dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Fal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Ya, betul. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, yaitu yang dipanggil dari setiap pintu tersebut. Hadis yang kedua masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati babin ayfulu halumma." فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون منهم. Rasulullah bersabda, siapa yang memberikan atau menginfakkan sepasang di jalan Allah, maka penjaga surga akan memanggilnya. Setiap penjaga pintu dia memanggil, wahai fulan, halumma, kesinilah. Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dzaka alladzi la tawa alaih. Ya Rasulullah, itu adalah orang yang tidak ada kehancuran terhadapnya. La halaka, ya, tidak ada kehancuran atasnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takuna minhum. Aku berharap engkau termasuk dari mereka. Hadis yang ketiga masih dari dengan sanadnya kepada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'ima, siapa di antara kalian yang pagi ini dia sudah berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ana. Lalu Abu Bakar menjawab, saya. Qal, lalu Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan, siapa di antara kalian pada hari ini mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Qala Abu Bakar radhiyallahu an, ana. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku. Qal, faman at'ama minkumul yawma miskina. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian pada hari ini telah memberi makan seorang miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu an, ana. Lalu Abu Bakar menjawab, aku. Qala faman 'ada minkumul yawma marida. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari telah membesuk seorang yang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu an, ana. Abu Bakar menjawab lagi, aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah hal-hal di atas tadi berkumpul pada satu orang kecuali orang itu masuk ke dalam surga. Baik, kita lihat hadis yang pertama tadi, siapa yang menginfakkan atau mengeluarkan sepasang zaujaini, sepasang fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia dipanggil dalam surga, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah baik sekali. Imam Nawawi mengatakan, qala al-qadi, qadi mengatakan, qala al-harawi fi harawi fi tafsir hadha al-hadis, al-harawi mengatakan dalam kitab, di dalam tafsir hadis ini, qila wa ma zaujan, apa yang maksud dengan dua, dengan sepasang itu? Qal farsan au abdan au ba'iran, dua ekor kuda atau dua orang budak atau dua ekor unta. Wa qala Ibnu Arafah, kullu shay'in qurina bi sahibihi fa huwa zauj, setiap sesuatu apabila dia digandengkan dengan temannya maka dia adalah sepasang, suami pasangnya istri, ya, matahari pasangnya bulan, siang pasangnya malam, ya. Yuqal zuijat bainal ibn idza qurinat ba'iran bi ba'irin, unta itu dipasangin apabila unta didekatkan dengan unta satu lagi. Wa qila dirhamun wa dinar, dan mengatakan pasang itu dinar, dirham dengan dinar, atau dirhamun wa thawbun, atau uang dirhamun atau dirham uang thawbun kain. Jadi pasang dia, ada satu dan ada lawannya. Qala wazawju yaqaw ala ithnaini wa yaqaw ala alwahid. Pasang itu dia bisa terwujud pada dua atau pada satu jenis, atau dua jenis atau satu jenis. Wa qila inna ma yaqaw ala alwahid idza kana ma'ahu akhar. Ya, hanya saja terjadi pada satu apabila ada yang lain. Wa yaqa'u zawju aydan ala sinfi. Ya, maka juga pasang itu juga dalam satu jenis bisa. Ya, wal hasil wa qila yahtamil an yakuna hadzal hadis fi jami' a'malil bir. Hadis ini juga bisa dipahamkan untuk seluruh kebaikan. Ya, min salataini, dua salat, salat tambah lagi satu salat berikutnya, ini sepasang. Wasaumu yaumaini, puasa dua hari, hari yang pertama dengan hari yang kedua sepasang. Wal matlub, yang diinginkan di sini, tashfi'u sadaqatin bi ukhra, yaitu menggandakan sedekah dengan yang lain. Kalau sedekah aja itu baru satu, lalu diamalkan amalan satu lagi yang lain, maka dia menjadi satu pasang. Wa tanbihu ala fadli sadaqati wan nafaqati fit ta'ah. Dan ini isyarat mengingatkan akan keutamaan bersedekah atau berinfak di dalam ketaatan. Ya, orang pergi jihad, berjihad itu adalah sedekah atau amal kebajikan. Dia mengeluarkan uangnya, maka sepasang. Orang yang sholat, dia mengeluarkan uangnya untuk beli pakaian, kemudian dia sholat, sepasang. Ya, wal istikthar minha, dan anjuran untuk memperbanyaknya. Ya, untuk memperbanyaknya, sering lakukan. Fi sabilillah, di jalan Allah, qila huwa 'alal umum fi jami'i wujuhil khair. Maksud dari fi sabilillah ini, ada yang mengatakan ini secara umum di dalam segala bentuk kebaikan, itu namanya jalan Allah. Waqila huwa makhsusun bil jihad. Ada mengatakan dia adalah khusus dalam masalah jihad. Wal awwalu asah wa azhar. Pendapat yang pertama itu yang lebih sahih dan lebih tampak. Yaitu maknanya di sini adalah dalam segala bentuk kebajikan. Qila wunudiya fil jannati ya Abdullah hadza khair. Maka dia dipanggil di surga dan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Qila manahu laka huna khairun wa thawabun wa ghibtah. Bagimu di sini ada kebaikan, ada pahala, ada keberuntungan besar. Qila ma'nahu hadzal bab fi ma na'taqiduhu khairun laka min ghairihi min al-abwab. Jadi masing-masing pintu itu memanggil. Dipanggil, ya Abdullah hadza khair. Pintu di sini yang baik. Yakni dia mengatakan bahwa kami meyakini bagimu kebaikan itu di pintu ini masuknya. Ya. Likatsat thawabihi wa na'imihi. Karena saking banyaknya pahala dan kenikmatannya. Fata'ala fadukhul minhu wala budda min fata'ala fadukhul minhu. Ayo datang ke sini, masuk dari pintu ini. Ya. Imam Nawawi mengatakan la budda min taqdir ma dzakarna, mesti harus ditakdirkan atau ditambahkan dengan apa yang kami sebutkan. Inna kull munadin ya'taqid dzalika al-bab afdal min ghairihi. Bahwa setiap orang yang menyeru penjaga pintu itu meyakini bahwa pintu yang dia jaga itu lebih baik bagi orang tadi untuk masuk. Kenapa? Karena saking banyaknya amalan dia, dan kemudian dari pintu mana dia masuk disebutkan di sini, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah ay ya wa dzakara mithlu fi shadaqati wa jihad wa siyam qala al ulama ma'nahu man kana al ghalibu alayhi fi amalihi wa ta'atihi dalik. Maksudnya siapa yang dari ahli salat, ahli zakat atau ahli sedekah, ahli jihad, ahli puasa, dia dipanggil ke pintu masing-masing. Maksudnya kata ulama, siapa yang dominan dari amalannya dan ketaatannya dalam hal itu. Maka kan semua orang ada yang sholat, puasa, jihad, ya, kemudian yang lainnya bersedekah. Nah, dari amal-amal kebajikan tadi, mana yang lebih dominan dia lakukan? Ini orang ini lebih dominan dia mengerjakan sholat, sholat wajib, sholat sunat, banyak ibadah dalam sholat. Maka dia dipanggillah dari pintu sholat. Ini dia mengerjakan sholat wajib, tapi suka bersedekah. Ya, terus bersedekah, maka dia panggil dengan dari pintu sedekah. Dia bersedekah, dia sholat wajib, tapi dia suka berpuasa, maka dipanggil dari pintu puasa. Begitu seterusnya. Jadi apa yang dominan dari amal kebajikannya, dia dimasukkan, dipanggil dari pintu pintu amal tersebut. Ya. Qauluhu fi sahibil shaum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam orang yang mengerjakan puasa, du'iya min man kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang dari ahlu puasa, yakni orang biasa berpuasa, maka dia dipanggil dari pintu rayyan. Qala ulama sumya bab ar-rayyan, kenapa pintunya disebutkan dengan pintu rayyan? Apa arti rayyan? Tanbihan, itu mengingatkan. Rayyan itu asalnya dari ray, ya, bukan radio ray, ya, ray. Ray itu adalah irigasi, mengairi, ya, memberi air. Nah, ini mengisyaratkan bahwa annal atsyan bisawm fil hawajir sayurwa. Orang yang berpuasa, orang yang menunjukkan bahwasanya orang yang haus disebabkan oleh puasanya pada siang, pada panas yang bersengatan, maka dia akan diberikan air yang sangat banyak, dikasih air sehingga dia puas. Ya, wa aqibatu ilaihi, bahwasanya kesudahan urusannya kembali ke sana. Ya, wa huwa mushtaqun min ar-ray, nama rayyan itu diambil dari ray. Qauluhu da'a khazanat al-jannati kullu khazanatin kullu khazanati babin ay fulu halumma. Fulu di sini asal katanya adalah fulan. Ya, fulan, wahai fulan. Tapi dalam bentuk melembutkan. Ya, bahasa ada juga lembut. Aisyah misalkan, Aisyu. ya, Aisyah, Aisyah, tidak pakai Aisyah, hatanya dihilangkan. Ya, di sini juga fulan fulu, huwa farukhima, ya, rukhima itu dilembutkan. Ya. Kemudian tadi di hadis Abu Bakar Siddiq yang terakhir, bahwa Nabi SAW ditanya, Nabi SAW menanyakan, siapa yang pagi ini sudah sedang puasa hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Siapa yang sudah mengikuti jenazah? Bila beliau mengatakan, saya. Siapa memberi makan seorang miskin? Saya. Siapa yang menjenguk orang sakit? Saya. Subhanallah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an adalah orang terdepan. Di sini adalah keutamaan Abu Bakar Siddiq atas umat ini semua. Ya. Dia adalah orang yang terdepan. Kita juga lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika dia memberikan sedekah hartanya ketika perang, persiapan perang Tabuk, dia berikan seluruh harta dia. Tapi Imam Nawawi menyebutkan di sini, qalu Abu Bakar Siddiq inni ila arju an takuna minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, kepada Abu Bakar, aku berharap engkau termasuk orang ini. Yani termasuk orang yang dipanggil dari pintu-pintu tadi. Fihi manqabah li Abi Bakrin radhiyallahu taala an. Di dalam hal ini terdapat keistimewaan, keutamaan Abu Bakar. Wa fihi jawazu tsana'i 'ala al-insani fi wajhihi idza lam yakhaf 'alayhi fitnatan bi'ijabin wa ghairihi wallahu a'lam. Dan di sini bolehnya memuji seseorang di hadapannya jika tidak ada kekhawatiran dia terfitnah. Ya, semakin kambang hidungnya. Nah. Ya. Tapi itu ada motivasi. Kita lihat orang ini termotivasi dia. Ya. Artinya kadang-kadang orang juga perlu ada disebutkan keutamaannya. Semakin bersemangat dia gitu. Tapi harus lihat. Kadang orang ada yang tenggelam dalam pujian. Semakin sanjung semakin ya menyombongkan diri. Nah, ini enggak boleh. Ya. Dan di sini boleh kita memuji orang atau menyebutkan kebaikannya, ya, sisi positif dia. Baik. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa apakah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah semua orang? Apakah ada orang yang dipanggil dari itu, dari pintu itu semuanya? Dalam hadis-hadis yang lain ada malah diberikan hak pilihan untuk masuk ke dalam pintu manapun juga yang disenangi. Apa contohnya amalannya? Hah? Doa setelah berwudu. Ya. Ma min muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat kelima Muslim dari Umar bin Khattab. Ma min muslimin tawadda'a fa ahsana wudu. Tak ada seorang muslim yang dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Thumma qala, lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannatu tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berwudu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah dia berwudu dan mengucapkan itu kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8. Berarti dia memiliki master key, ya, pintu surga, dari manapun juga dia bisa masuk. Maka dia masuk dari pintu yang dia sukai. Ada lagi yang lain. Seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay imra'atin shallat khamsaha. Wanita manapun juga yang salat 5 waktu, shamat syahraha, puasa bulannya, yakni bulan Ramadan. Yang ketiga, hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, dia taati suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang anda senangi. Subhanallah. Hadis yang pertama tadi itu untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ini untuk khusus untuk perempuan. Solat 5 waktu. Jadi kalau istri yang biasa lalai solat, lah tabi matuhari soalnya jago-jago lah, ya, wah ini susah. Puasa, ya, syaratnya solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Puasa sunat gimana? Puasa sunat harus seizin suami. Ya, harus seizin suami. Jadi enak nih perempuan nih, masuk surganya enak sekali. Ya, puasa sholat 5 waktu butuh modal enggak? Enggak butuh modal, enggak perlu mengeluarkan uang. Puasa malah saving. Enak, bisa hemat. Karena makan siangnya enggak ada. Ya, yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya. Butuh uang enggak untuk menjaga kehormatan dirinya? Enggak. Wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya, butuh uang enggak? Juga enggak. Subhanallah, berarti dia masuk ke surga tanpa uang. Enggak, gratis. Tapi yang poin keempat ini yang susah. Ya, mentaati suami ini terkadang berlawanan dengan ego dirinya biasanya. Ya, dan mudah-mudahan para istri, para wanita, ya, bisa mendengar hal ini, bisa maino-inoan hadis ini, ya, merenungkan hadis ini. Bahwasanya pintu surga ada di hadapan anda, anda bisa masuk ke dalam surga dimanapun juga dengan syarat yang tadi. Taib. Imam Nawawi dia mengatakan qawlu min babi kaza wa min babi kaza fa dhakara bab as-salah was-sadaqah was-siyam wal-jihad. Dalam hadis di atas disebutkan ada 4. Pintu salat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad. Qala al-qadi, qadi Iyad dia mengatakan وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر. Telah datang penyebutan sisa pintu-pintu surga yang lain, yang 8 tadi baru 4. Berarti ada 4 lagi. Ya, fi bab at-taubah. Hadis tentang bab taubah, yaitu pintu, ada juga pintu taubat. Kemudian bab kadhimul ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Pintu orang yang kadhimul ghaiz, kadhiminal ghaiz. Kadhiminal ghaiz adalah orang yang menahan emosinya. Emosinya kemana? Kepada dia tahan emosinya kepada orang yang bisa dia lampiaskan. Ya? Kepada orang yang bisa dia lampiaskan, itu namanya kadhimul ghaiz. Tapi kalau misalkan orang yang tidak mungkin dia lampiaskan, ya, orang lemah kepada orang yang kuat misalkan, marah-marah dia, ya enggak bisa dia lampiaskan. Ya udah dia pasrah, ya bagaimana lagi, saya tidak bisa membalas. Tapi kepada orang yang mampu dia balas, dia laksanakan, tapi dia tahan. Mungkin omongannya mau dia lampiaskan. Orang kan kadang-kadang kalau udah marah itu kalau enggak nyakitin hati orang enggak seneng. Karena saking marahnya dia, dia pengen ambo kata-katainyo gitu kan. Setelah itu muncul kepuasan. Nah, ini namanya ketika dia tahan itu namanya kadhimul ghaiz. Mampu dia mengutarakan. Mampu mungkin dengan lidahnya, dengan tangannya. Kemarahannya itu mampu dia lampiaskan. Tapi dia tekan, enggak mau dia mengeluarkan amarahnya. Itu namanya kadhimul ghaiz wal afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Ini kira-kira gimana nih agak orang ambo sampai mati ambo enggak akan mendoa, enggak akan memaafkannya. Ah, subhanallah. Ya, ada orang subhanallah seperti itu keras hatinya. Sementara kalau dia maafkan, pintu surga ada khusus itu tuh, ya, khusus untuk orang suka memaafkan orang lain, ya. Baik. Jadi ada pintu khusus, yaitu orang suka pemaaf, orang yang bisa meredam amarahnya, meredam dendamnya, dia maafkan orang, selesai. Ya. Maka dia masuk dari pintu itu. Kemudian mana lagi? Babur radin. Bab pintu orang yang ridha, bukan orang yang bernama ridha ya. Orang yang ridha. Subhanallah. Ada orang yang sakit, sabir, radhi. Kemudian apa lagi yang terakhir? Syukur. Itu tingkatan. Orang sakit murka ketika ditimpa kemusibahnya, murka dia. Murka gimana? Dia lampir, marah-marah dia kepada Allah. Mungkin dengan memukul-mukul badannya, merobek-robek bajunya, ya, merusak. Ya, nah ini apa namanya, orang tua dulu kadang-kadang ya, sebagian orang tua ada yang mendidik anaknya dari kecil supaya dia sakit, supaya dia murka ketika ditimpa musibah. Baca romani mengajarkannya, kalau anaknya tadaguih, terbentur, ya, lalu nah anaknya nangis, untuk meredakan anaknya nangis ini apa caranya? Ya, diam, dipukulin pintu yang anu dia atau apa, nih sudah saya marahin nih. Itu tidak mengajarkan anak bersabar, itu mengajarkan anak dendam. Sebab kalau belum dibalas, dia belum tenang. Itu keliru, salah. Ya, radhi sabir. Yang kedua sabir. Sabar itu ya bersabar dia. Berat, terasa dia beratnya. Kalau orang sabar itu beratnya musibah terasa, tapi tetap dia pikul. Contoh misalkan kita bawalah orang memikul satu karung semen misalkan dari sini ke belakang, berat, terasa dia beratnya, tapi dia sampai ke sana, itu orang sabar namanya. Kalau sebab kalau orang nggak sabar sudah dia turunkan karung semennya. Ya, itu orang enggak sabar. Berarti sabar itu enggak ada batas. Sabar itu batasnya adalah sampai kepada tujuan gitu. Ya. Antara sabar dengan tidak sabar itu sangat tipis sekali. Ya, batasnya adalah berhenti. Ya, ada orang memberikan gambaran sabar itu ada dua orang saling apa ya, pacu, saling gigit tangan. Ayo main yang sabawa gitu ya. Nah, yang satunya dibilang aduh saya sakit. Yang sabar mana? Orang yang bertahan. Sebenarnya saya itu sangat sakit sekali katanya. Tapi saya tetap bersabar untuk menunggunya pas dia udah kawannya dulu yang melepaskan gitu kan. Jadi antara sabar dengan tidak sabar itu sangat tipis sekali. Ya. Bedanya. Jadi kalau sabar itu tidak ada berujung. Makanya balasan bagi orang yang sabar tanpa ujung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan, hanya saja disempurnakan balasan bagi orang yang sabar itu tanpa batas, karena sabar enggak ada batas. Kalau ada orang mengatakan Nabi sabar ambo, ya habis pahalanya. Ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah radin, ridha. Bagaimana orang ridha? Ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah, rata. Sama aja begini. Data sehari itu dia. Ya. Itu yang ridha. Tidak ada beban. Itu adalah orang yang ridha. Dapat apa ya data ya. Yang ketiga, yang keempat syukur, malah ketika ditimpa musibah dia bersyukur, bergembira dia ya, karena dia melihat lebih tinggi lagi tingkatannya dari orang ridha tadi. Nah, baik. Jadi di surga itu juga ada pintu orang-orang yang ridha ya. Fahadhi sabatu abwab ja'at fil ahadith. Ini ada tujuh baru, tujuh pintu yang dicantumkan dalam hadis. Waja fi hadithi as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab annahum yadkhuluna min al-babil ayman fal'allahu al-babu al-thamin. Terdapat hadis adanya 70 ribu orang-orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa karakternya? Sifatnya gimana? Alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat sifatnya. Ya? Yang pertama tidak yastarqun, tidak minta diruqyah. Boleh enggak kita minta ruqyah? Hah? Boleh. Ini bukan haram. Boleh. Ya. Tapi kalau dia tidak minta lebih baik. Wala yaktawun. Dia tidak berobat dengan kay. Apa berobat dengan kay? Bersih panas. Seperti apa? Gimana? Ya, panas merah-merah itu tempelin. Enggak ada titik-titik tertentunya gitu. Tapi Nabi mengatakan, "Wa ana akrahu dzalik." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka dengan kay. Apakah ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh berobat dengan kay? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat itu dari tiga. Obat itu, kesembuhan itu dari tiga. Yang pertama air madu, yang kedua bekam, toresan orang bekam, yang ketiga kay. Tapi aku tidak menyukai kay, kata Nabi. Kenapa? Ulama hadis menjelaskan alasnya ada dua. Yang pertama karena kay ini sakit, karena besi panas ditaruh di kulit sakit. Yang kedua, bekasnya tidak hilang karena kebakar. Ada teman saya orang Mursis, dulu waktu diri haid, dia biasanya kebiasaan dari sebagian orang apabila musim semi, mereka bikin kemah ke padang pasir itu, dingin ya, tapi tidak pada musim dingin ya, musim dinginnya kaku. Nah, pada satu hari dan anunya dia itu kakinya menjadi kaku, gak bisa bergerak, kayak lumpuh dia. Lalu itu dibawalah dia ke orang yang pandai mengobat dengan kei, ya seperti ada titik-titik tertentu seperti titik-titik akupuntur dan yang lainnya gitu ya. Nah, dia nukat pada beberapa titik, saya lupa. Setelah dia dikasih seperti itu, subhanallah, dia katakan seperti saya tidak ada penyakit sama sekali. Nah, jadi kei berobat dengan kei boleh, tapi Nabi tidak menyukainya karena alasan tadi. Taib, wala tatayyarun, mereka ini tidak beranggap sial dengan burung. Boleh enggak beranggap sial dengan burung? Tidak, haram hukumnya. Karena ini jatuh kepada syirik. Ya. Murai bakicau ala beranggapan sial. Ini bertasbih kepada Allah, kita sudah beranggapan sial. Ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, intinya kenapa mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab? Karena ketawakalan mereka yang sempurna kepada Allah. Karena seperti ruqyah, minta ruqyah ada unsur mengandalkan orang lain gitu. Begitu juga obat kai tadi mengandalkan ubek kai. Tatayur, beranggapan sial tadi kan ada unsur merusak, unsur ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di sini wa annahum yadkhuluna minal babil aiman, maksudnya mereka ini masuk dari pintu yang bagian kanan. Fala'allahul babus samin. Boleh jadi itu adalah pintu yang ke 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Yang pertama pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa, 4. Terus apa lagi? Pintu orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Ya. Kemudian pintu taubat. Kemudian pintu radin, orang-orang yang ridha kepada Allah. Kemudian yang ke-8, pintu bukan aiman, Pak. Pintu orang-orang yang masuk tanpa dihisab. Ya. Pintu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Berarti dia ada khusus pintunya. Allah taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Usia berapa batasan boleh tidak menutup aurat bagi seorang janda berusia 70-an tahun, sudah tidak ada kemauan untuk menikah lagi, bahkan apakah masih berkewajiban untuk menutup aurat? Kalau masih wajib, bagaimana cara menasihatinya? Syukuran. Dalam surat An-Nur ayat 60, wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan, itu wanita-wanita yang tua yang tidak mereka mengharapkan nikah maka ada dua unsur. Wanita itu sendiri tidak ada lagi keinginannya dengan laki-laki, dan laki-laki tidak punya keinginan dengan dia. Ya, jadi ada dua. Jadi kalau seandainya dia enggak menikah, tapi masih banyak juga menggoda laki-laki yang lain, gitu ya. Laki-laki lagi yang tergoda, dia tetap dia harus menutup auratnya. Jadi betul-betul kedua belah pihaknya, laki-lakinya tidak, siapapun dari laki-laki enggak ada keinginan sama dia lagi, dan dia juga tidak ada keinginannya dengan perempuan, dengan laki-laki, ya. Falaisa 'alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Maka tidak mengapa bagi mereka untuk meletakkan pakaiannya. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah ini, dalam konteks apakah wajah termasuk aurat atau tidak. Maka bagi ulama yang memandang wajah itu termasuk aurat yang harus ditutup, maka perempuan yang seperti ini boleh dia tidak menutup wajahnya. Ya. Syaratnya di sini apa? Ghair mutabarrijat bizina, tidak boleh dia bersolek. Ya. Walaupun umurnya 100 tahun misalkan, enggak bolehnya pakai kencur bibir. Enggak bolehnya memakai gelang ameh. Ya, ghair mutabarrijat, enggak boleh dia pakai pakaian-pakaianan. Ya. Pakaian-pakaian yang itu adalah perhiasan, ya. Wallahu taala alam. Jadi kita nasihatkan, ya. Nasihatnya mungkin boleh jadi kita mengatakan bahwa ya, orang tua yang seperti ini mau 70 tahun dan atau lebih punya karakter taibawati dan karih kepala. Ya, jadi sesuaikan bahasa kita dengan beliau. Ya, mungkin bahasanya adalah lebih bagus kita makin begini, bagus begini gitu. Terus dengan baik dan waktu yang tepat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.